نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa diberkahi dengan kesehatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Anda senantiasa sehat dan senantiasa dimudahkan segala urusan. Dan semoga dengan kita memulai pagi ini, yaitu dengan belajar bersama, Allah akan memberkahi langkah-langkah kita dan memberkahi hari kita sehingga akan menjadi lebih baik lagi insyaAllah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan pada pertemuan ini akan ada banyak pembahasan yang akan kita pelajari bersama ya, untuk sebagai bekal kita agar kita semakin lebih kenal dengan syariat dari kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah seperti biasa, Umi tidak sendiri di sini, ada Buya yang alhamdulillah akan terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Dan sebelum kita memulai acara ini, Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, baik ya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pendengar, para pemirsa. Dan semoga semua dari kita mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, dan kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin, amin. Lindungan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Baik Buya, terima kasih Buya. Baik Buya, kita akan kembali melanjutkan Buya pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita memilih pasangan Buya. Jadi kita masih berada di silsilah tentang bagaimana kita membangun pernikahan yang sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita akan masuki fase berikutnya Buya. Artinya setelah memilih ada proses pasca memilih Buya, yang di situ ada lamaran ya Buya, atau khitbah ya Buya. Dan di situ apa saja sih khitbah yang se-Islam itu seperti apa? Karena sekarang ada banyak di dalam khitbah itu hal-hal yang kadang baru ya, misal seperti tukar cincin atau acara tukar cincin, atau kadang mohon maaf, kadang antara calon mempelai laki-laki dan wanita sudah mulai disanding dari mulai khitbah itu Bu ya. Setelah itu nanti dalam proses setelah khitbah ada namanya proses prawedding, itu biar persiapan untuk menyambut pernikahan, di mana di situ nanti ada fitting baju bareng, maksudnya pakai persiapan memilih baju bersama gitu ya. Terus nanti untuk dipadukan apakah cocok atau tidak. Setelah itu nanti ada lagi proses foto-foto prawedding ya yang dilakukan. Apakah ini juga memang diperkenankan oleh syariat? Dan ini terus ada masih banyak Bu ya hal-hal baru yang kadang muncul ya di dalam masyarakat, yang kita tidak tahu apakah ini diambil, apakah kadang ini mengambil kadang tradisi dari luar, sehingga tapi kadang tidak dipilah apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak, sehingga kadang gara-gara ada orang begini akhirnya ke bawah semuanya Bu ya, terbawa semuanya mengikuti kegiatan tersebut tanpa melihat, menoleh lagi kepada syariat Bu ya. Baik Bu ya, mohon diberikan penjelasan ya kepada kami semua, artinya kepada pemirsa dan juga sahabat dimanapun berada, seperti apa sih proses pasca pernikahan, pasca memilih ya, proses pasca memilih itu untuk sampai menuju ke pernikahan yang baik insyaallah Bu ya. Baik, dan juga kepada pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, acara ini juga dirilai oleh Radioku Network ya. Anda bisa mendengar acara ini juga melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 107,8 FM Karimun, Radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, dan Radioku 107,8 FM Bekasi. Baik Bu ya, kami persilakan untuk memberikan penjelasannya kepada semua pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang tidak terhitung. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan nikmat baik lahir dan batin. Dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia adalah mukaddimah nikmat yang akan Allah berikan kepada kita kelak di surga. Amin, amin, amin. Masalah pernikahan pasca memilih, ya. Artinya memilih itu masih dalam wacana akal, pikiran, serta kemauan hati sebelum melangkah. Ya, ya. Jadi kita harus melihat orang tersebut layak atau tidak layak. Maka setelah kita menemukan orang tersebut layak, maka langkah pertama adalah memohon kepada Allah istikharah. Mungkin sudah kita bahas masalah ini? Istikharah sudah, ya, ketika sudah istikharah. Jadi istikharah itu menghaturkan apa yang akan kita pilih ini kepada Allah, agar Allah memilihkannya. Dengan bahasa dalam doanya, ya, ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkan. Ya. Dan harus ada lanjutannya yang serius. Kalau memang dia tidak baik untukku, jauhkan. Inilah istikharah. Dan siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan pilihkan yang terbaik. Tapi kalau mendahului Allah, maka susah menemukan yang terbaik. Ya. Baik. Kemudian istikharah, saya ulang sedikit, adalah memohon kepada Allah dengan cara melakukan sholat dua rakaat. Yang niatnya segini saja, aku niat istikharah. Setelah melakukan sholat dua rakaat, memohon kepada Allah, kalau apal doa istikharah yang Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika, dan seterusnya, Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faghfirhu li, dan sampai akhir, yang hafal doa itu doa. Kalau belum sempat hafal doa tersebut, membaca, paling tidak ini loh kalimat yang terpenting, ngadu kepada Allah dengan doa yang panjang. Setelah itu, ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkanlah. Kalau tidak, jauhkanlah. Harus ada makna ini di saat kita memohon kepada Allah. Nama istikharah itu minta dipilihkan oleh Allah. Jangan milih duluan. Nah, setelah kita istikharah, tidak harus melihat mimpi. Tidak harus melihat mimpi. Tidak harus melihat tanda-tanda. Akan tapi, setelah istikharah, berjalanlah. Karena Anda sudah tidak perlu lagi memikirkannya. Karena memikir itu sebelum istikharah. Iya, jadi memikirkan, merenung dia pantas atau tidak pantas. Kalau memang yang melamar Anda mungkin seorang gadis, yang melamar pencuri, pencolong, ya gak perlu diistikharai, langsung ditolak. Istikharah adalah orang itu layak untuk kita, baik untuk kita, akidahnya benar, ya. Baik untuk belum tahu, menurut Allah baik untuk kita. Maka baru istikharah waktu itu. Nah, setelah istikharah tidak usah melihat tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda, kadang diberi tanda-tanda oleh Allah, kadang tidak. Yang jelas setelah istikharah, kalau memang tidak ada tanda-tanda, berjalanlah Anda. Tidak ada tanda-tanda larangan misalnya, tidak usah nunggu mimpi. Setelah itu berjalanlah, nanti Allah yang akan memilihkannya. Jika memang dia baik, tentu akan dimudahkan. Kalau enggak, sudahlah, ada aja sebab gagal pernikahan. Ya, ya. Dan enggak usah kecewa setelah itu, karena kita sudah nyerahkan kepada Allah. Allah. Baik, kemudian di dalam masalah tunangan itu, boleh saja seorang wanita memulai agar dipinang. Mungkin bahasa kami adalah meminang duluan. Tapi meminang itu kan sebetulnya adalah berjanji untuk menikahi, berarti kan kaum laki aslinya. Yep. Tapi seorang wanita boleh memulai agar dipinang. Dan itu adalah sebuah kemuliaan dan bukan kehinaan. Seperti yang terjadi kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ngerti ada laki-laki soleh namanya Muhammad bin Abdullah waktu itu. Laki-laki ganteng soleh di Makkah. Maka Sayyidah Khadijah mempelajari dulu keadaan laki-laki tersebut. Diajak bisnis. Dan bisnisnya Siti Khadijah adalah bisnis terhormat. Bukan Siti Khadijah ngobrol dengan Nabi Muhammad, tidak. Mengutus orang Maisarah. Jadi ada yang menemani Nabi Muhammad dari utusan Sayyidah Khadijah Al-Kubra sampai betul-betul tahu tentang keadaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah mantap Sayyidah Khadijah Al-Kubra, baru mengirim keluarganya untuk menanyakan tentang keadaan Nabi Muhammad, apakah mungkin untuk menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lihat cara istimewa, cara dahsyat, cara mulia. Mengetahui terlebih dahulu dengan cara yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Ya kan? Mengirim orang. Bukan perempuan caper, perempuan ganjen. Nah, telepon-telepon nomor apa itu, apalagi pacaran enggak masuk. Ya, enggak, di situ itu aja tidak pernah berdiskusi terlalu dekat dengan Nabi, tidak. Mengirim utusan sampai pergi ke Syam, pulang dari Syam, ternyata yang mendampingi Nabi bercerita kepada Sayyidah Khadijah, orang yang sangat amanat, jujur dan penuh berkah dan kuat. Maka sekitar itu Sayyidah Khadijah menyutus keluarganya. Sehingga, nah, biarpun yang memulai dari pihak wanita, buahnya apa? Ketentuan Allah, keberuntungan untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan pihak baginda Nabi ternyata menerima itu semuanya. Lalu terjadilah pernikahan. Juga terjadi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, punya anak perempuan namanya Sayyidah Hafsah. Sayyidina Umar memulai datang kepada Sayyidina Abu Bakar menawarkan tentang putrinya, datang kepada Sayyidina Uthman menawarkan tentang putrinya. Ternyata dua-duanya adalah tidak memberikan jawaban. Dan Sayyidina Abu Umar ya sebagai seorang bapak ya kecewa, tapi tidak menjadikan beliau putus asa, tetap mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah. Dan sudah diistikharai, tentu sudah diistikharai. Gimana tidak diistikharai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi kenyataannya apa? Biarpun sudah istikharah, Allah menjadikan tidak jadi. Nah, kemudian setelah itu apa? Ngadu ke Rasulullah. Dan setelah ngadu ke Rasulullah, Rasulullah memberikan jawaban yang di luar dugaan Sayyidina Umar, bahwa wahai Umar, yang akan menikahi putrimu Khafsah adalah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan lebih bagus daripada Uthman. Dalam pikiran Sayyidina Umar, siapa? Karena enggak ada orang lebih bagus dari Abu Bakar dan lebih bagus dari Uthman. Ternyata setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, yang akan nikahi putrimu adalah aku sendiri. Kaget, selama ini enggak kebayang kalau Sayyidah Khafsah bakal dinikahi oleh Rasulullah. Targetnya adalah Abu Bakar, bukan Rasulullah. Enggak muluk-muluk Sayyidina Umar, enggak sampai menginginkan Rasulullah. Tapi kenyataannya Allah beri yang lebih agung lagi. Karena apa? Seriusan Sayyidina Umar ingin menyelamatkan putrinya. Maka Anda pun juga begitu kan sebagai orang tua. Kalau Anda niat menyelamatkan putri Anda dan Anda memilih orang yang baik, pilihan Anda bukan pilihan putri, pilihan Anda. Akan tapi ingat, kalaupun Anda memilih tidak boleh memaksa, harus layak. Kemudian setelah itu lihat, karena putri Anda adalah putri yang terjaga, enggak susah kalau Anda berikan pilihan siapa saja. Nah, inilah proses memilih itu harus seperti itu. Tapi kalau sudah di hatinya ada seseorang, wah repot, biarpun dikasih kayak apapun tetap melawan. Nah, makanya yang kami selalu himbau dan wanti-wanti agar jangan menjatuhkan hati sebelum adanya pernikahan. Itu berbahaya, bisa menjadi menolak kebaikan-kebaikan yang Allah kirim, sehingga menolak kemuliaan-kemuliaan yang Allah kirim, menjadi hinalah orang tersebut. Alangkah banyaknya seorang anak gadis gara-gara sudah jatuh cinta dengan seorang laki-laki, oleh orang tuanya ditawari orang yang lebih bagus daripada laki-laki tersebut, mengatakan tidak, aku sudah selanjut mencintainya. Lihat dungunya dia. Diberi yang terbaik oleh Allah tidak diterima. Maka dari itu wahai adik-adikku, anak-anakku semuanya, jaga hatimu, jangan rusak hatimu dengan jatuh cinta, jangan sampai kenapa asmara sebelum adanya pernikahan. Itu semua adalah menjadikan kita sakit di akhirat. Karena apa? Menjadi sebab kita melanggar Allah, menjadi sebab kita melanggar orang tua dan seterusnya, melanggar guru. Baik, kemudian lah setelah proses khidbah dan setelah diterima, dan mohon ini masalah khidbah kayaknya panjang, ini supaya adab. Wahai orang yang lagi meminang, Anda seorang laki-laki meminang seorang anak gadis, Anda harus faham dengan jawaban. Ini yang kami himbau. Faham dengan jawaban itu adalah Anda harus mengerti isyarat. Isyarat menolak yang halus. Kalau memang Anda seorang pria melamar seorang anak gadis, datang kepada siapa? Orang tuanya. Kan begitu ya? Iya. Datang kepada orang tuanya. Dan biasanya agar lamaran Anda berbobot, Anda membawa orang alim, kiai, ustadz. Iya enggak? Itu hebat. Makanya wahai anak gadis, jika ada seorang laki-laki ingin melamarmu, akan tapi kok ternyata di pinggir jalan sudah ngomong aku cinta padamu, ketahuilah dia telah merendahkanmu. Kalau memang dia laki-laki yang memuliakanmu dan menghargaimu, dia tidak akan mampu berkata seperti itu. Bahkan dia akan menganggap rumahmu rumah wibawa, dirimu adalah wibawa, orang tuamu wibawa, sehingga dia datang ke rumahmu pun tidak berani sendirian. Karena rumahmu rumah wibawa, pasti dia membawa orang-orang besar, seorang alim, seorang ustadz, minta tolong agar disampaikan kepada orang tua Anda untuk minang Anda. Sekarang Anda itu direndahkan aja mau di pinggir jalan, dikirim WA saja sudah langsung nyambut, menerima. Anda ini perempuan apa? Wahai anak-anakku semuanya, sungguh Buya sangat mencintai, kami mencintai Anda semuanya, mencintai kalian anak-anakku. Jangan kamu jadi perempuan murah, ditawar di pinggir jalan mau. Jangan, melalui proses mulia. Anda mulia, proses mulia. Jangan jadi perempuan murahan. Ya, ini adik-adikku yang dengar dimanapun berada, sungguh ini bahasa cinta kami kepada kalian semuanya, cinta Buya kepada kalian. Sungguh kami tidak rela jika ada laki-laki merendahkanmu. Baik, Kemudian lihat, dia akan datang kepadamu, ke rumahmu, dengan wibawa. Dengan wibawa, membawa orang-orang, ya, orang besar yang dihormati, dengan harapan agar bisa diterima oleh orang tua Anda. Dan lihat, karena dia membawa sesuatu yang besar, membawa sesuatu yang mulia, ada wibawa di rumah Anda, mudah bagi keluarga Anda untuk menerimanya. Karena ada rekomendasi, ibarat begitu, ada pengukuh. Baik, setelah itu terjadilah tunangan. Tunangan itu meminta khidbah. Khidbah antara diterima dan tidak diterima. Cuman biasanya kalimat terima itu sudah disepakati sebelum adanya khidbah yang sesungguhnya. Yang jelas terjadilah khidbah. Khidbah itu adalah janji untuk menikahi. Itu saja. Ya mohon maaf, kalau proses Bu ya, misalnya kan kita setelah tadi ada, kita ada ta'aruf ya, artinya mencoba mencari tahu tentang karakter dari pihak wanita atau tentang yang laki-laki sebaliknya begitu Bu ya. Nah ini kan biasanya ada proses nazar Bu ya, bertemu, melihat langsung ya, atau mungkin bagi sebagian yang mohon maaf yang biasanya mungkin menutup menggunakan cadar, ini kan terkadang ada keinginan dari pihak laki-laki misalnya untuk melihat wajah Bu ya, atau paling tidak ada mungkin obrolan untuk mengetahui apakah nanti dari situ tuh ada omongan nyambung atau tidak. Ini prosesnya sebelum khidbah atau setelah khidbah Bu ya? Baik, sebelum khidbah, karena untuk meyakinkan dia untuk maju atau tidak. Dan mohon maaf, biarpun Anda bercadar, wahai anak-anakku yang solehah, Anda jangan melarang untuk melihat wajah Anda dalam acara khidbah. Tunangan, sebelum tunangan tadi, maksudnya sebelum dalam memilih tunangan, menuju tunangan, diperkenankan. Perkenalan. Menuju tunangan. Nah, kalau tunangan itu sudah memastikan iya, tunangan, sudah janji meminta dia. Meminta, iya, jadi untuk meminang seseorang, maka seorang laki-laki disunnahkan untuk bisa melihat wajah seorang wanita. Melihat saja wajahnya dan telapak tangannya. Wajah itu gambaran tentang kecantikan, telapak tangan dengan ketembutan. Artinya apa? Ini boleh. Jadi yang boleh dilihat seperti itu, tapi hanya melihat saja. Dan sekali cukup. Itu pun apakah harus setelah dilihat laki-laki ini memang apa? Atau mungkin pokoknya setiap ada laki-laki misalnya ingin ta'aruf diperlihatkan atau seleksi juga Bu? Ya tentu dong. Artinya begini, semuanya sama-sama belajar dulu. Kalau sudah mengarah kepada mungkin salah satu langkah yang harus ditempuh adalah melihat. Melihat, mengetahui tentang keadaannya, iya. Bisa saja didahulukan mana saja, boleh dah. Bisa saja mungkin setelah kalian lihat, setelah ulang lagi melihat wajahnya baru bersemangat. Wah, misalnya wajahnya saya cocok. Jangan berkata cantik, cantik itu saya cocok itulah. Setelah mengatakan saya cocok, baru dilihat peringainya bagaimana, keluarganya seperti apa, nasabnya apa, itu boleh. Terserah suka-suka. Jadi boleh duluan atau mempelajari dulu, dikasih tahu oleh seseorang. Karena bisa saja dia terpesona dengan keluarganya yang baik, akhlaknya baik, sudah enggak peduli lagi tentang urusan wajah. Maka boleh di mana terserah. Baik, kemudian setelah itu ya, setelah dia memilih ya, melihat. Dan melihat boleh ya. Biarpun Anda sudah bercadar, ketahuilah melihat ini adalah sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak ada kekecewaan setelah itu. Cuman bagi seorang laki-laki, memang kadang seorang laki-laki yang sangat tawaduk. Pernah kita juga mempertemukan satu anak dengan seorang perempuan, maksudnya untuk melihat. Melihat itu bisa secara langsung loh ya. Bisa secara sembunyi. Secara langsung bisa secara cumi. Dan sebaik-baik laki-laki kalau melihat perempuan tersebut adalah secara sembunyi di saat perempuan itu tidak tahu kalau dilihat. Karena perempuan itu adalah lembut, takut sudah dilihat berarti mau dipinang. Tak taunya enggak datang-datang, kecewa hati seorang wanita. Jadi melihat mungkin ditunggu di sebuah pasar atau waktu belanja, waktu ini di mana sih anaknya? Wah, itu nanti pasti lewat di sini. Ya kan? Lewat di situ lihat. Tapi kalau seorang perempuan tegar ya enggak apa-apa, bertemu, dibuka, ngobrol sesaat, didampingi oleh mahramnya, selesai setelah itu. Jangan tukar-tukar telepon. Baik. Setelah itu kan pasti oh iya, wajahnya sudah melihat ya. Nah, kemudian setelah itu melangkah pada khidbah. Dan khidbah itu adalah intinya adalah berjanji untuk menikahi. Dengan dibacakan doa-doa dan sebagainya. Enggak ada tambahannya tukar cincin, tukar ini dan sebagainya. Itu secara-cara tidak ada istilah tukar cincin. Yang ada adalah memberi hadiah untuk mengikat saja, mengikat tanda kasih saja. Hadiah boleh saja. Hadiah rumah 12 boleh. Hadiah cincin boleh. Hantaran-hantaran. Hadiah kalung, hantaran-hantaran. Tapi ingat, semuanya adalah dalam rambu-rambunya. Yaitu tidak boleh berlebihan dan merepotkan. Dan tidak boleh menjadi sebab gaya-gaya kesombongan. Arti maksudnya Bu ya, bukan tuntutan dari pihak wanita. Oh enggak, dia ini adalah namanya hadiah. Iya, kerelaan dari pihak laki-laki itu Bu ya. Iya, dia suka-suka lah. Saya berpengasih aja. Cuma sekarang menjadi tradisi. Dipikir kalau dikasih, jadi anaknya jadi kayak barang dijual belikan. Jadi mulai dari hantarannya banyak, berarti permintaan harus begini. Oh, belum nikah aja sudah nuntut nih begini. Iya, yeah. Belum nikah sudah menuntut. Ini problem ini. Apakah Anda mau sebagai seorang laki-laki calon mertua Anda nuntut kayak begitu? Nah, yeah. Jadi tidak indah itu semuanya. Iya, kalau laki-laki itu mampu. Percayalah, kalau laki-laki itu memang betul-betul baik, di saat dia mampu, dia akan memuliakan wanita tersebut, kan begitu? Ya. Jadi masalah serah terima hadiah sebelum atau saat pernikahan itu sah-sah saja, dengan catatan tidak memberatkan dan bukan merupakan gaya tuntutan. Kalau tuntutan sudah tidak indah, pasti ada yang ngedumel nanti. Iya, Bu. Kalau seandainya memang sudah menjadi suatu tradisi di kampung, tradisi itu harus minta gitu, Bu. Tradisi itu adalah undang-undang yang tidak tertulis tapi lebih berat. Iya, Naudzubillah. Iya, bahaya lagi itu. Karena kalau tidak mengikuti tradisi, kadang dipandang, enak. Iya, Bu, menjadi fitnah, Bu, ya, misalnya di kampung. Dan segala macam. Akhirnya menjadi memaksakan diri. Jadi pernikahan itu seperti apa, Bu, ya, kalau kondisinya seperti itu, Bu, ya? Dia harus membuat tradisi yang bagus. Melawan tradisi walaupun nanti misalnya menjadi fitnah gitu, Bu, ya. Kalau memang merepotkan, jangan dipaksain. Yang penting anak kita halal, kan? Iya, Bu, ya. Hanya kadang kan ada bahasa kita menghindarkan fitnah gitu, ya. Nah, ini sebatas mana, Bu, ya? Memang itu kan tidak sesuatu yang haram. Tentu kan menjadi suri teladan yang baik, kan? Iya, Bu, ya. Selagi tidak haram, maka bisa saja dikemas. Ya, karena laki-laki yang adalah orang yang gak mampu, ya mungkin dari pihak suami istri saja nyiapkan sesuatu, seolah-olah dikirim. Dan ini kami menemukan. Kami menemukan ada seorang keluarga perempuan yang memang baik. Dia adalah seorang yang soleh, ngerti sebuah kemuliaan. Calon menantunya bukan orang yang mampu. Cuma di kampung itu memang gayanya adalah gaya seperti itu. Sebuah suku. Ada suku. Sebuah suku. Jadi kalau sudah mengirimi itu adalah jumlah yang besar. Kalau ditiadakan nanti takut orang pada menggunjing. Nah, terus bagaimana? Akhirnya pihak keluarga perempuan itu yang menyiapkan segala sesuatu tanpa sepengetahuan orang di luar. Yang itu hanya keluarga laki-laki. Akhirnya satu mobil dikirimkan ke rumah yang laki-laki. Setelah itu laki-laki datang dengan mobil berserta isinya. Padahal semuanya dari mana? Dari pihak perempuan. Nah, begitulah pernikahan yang baik. Jangan kerjaannya meres. Ya, Bu, ya. Kadang-kadang dihitung-hitung nanti. Sampai pamannya dapat nanti. Bibinya dapat. Pamannya 6. Ya. Bibinya 3. Waduh, gak bisa nikah itu nanti. Baik, dan itu adalah untuk menutup aib. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Akan tapi tetap sebaik-baik wanita adalah jangan seperti itu. Kalau memang ternyata harus, karena ada suami ada, ya mungkin untuk bersedekah, untuk ini, untuk apa namanya, mempersiapkan nanti bekal setelah pernikahan. Nah, jadi termasuk tukar cincin itu masalah memberi cincin sah-sah saja. Sekarang tukar cincin belum apa-apa sudah pegang tangannya ini. Ya, ini Bu, tradisi ya. Mana ini? Sudah ya. Begitu, mohon maaf ya, anaknya Pak Haji lagi. Ustadznya hadir di depannya lagi. Anda sebagai seorang ustadz harus tegas, tidak boleh itu. Persentuhan tangan belum diperkenankan saat itu. Jadi mungkin solusinya gimana, Bu, ya? Misalnya ada keinginan memang ada tukar cincin, tapi secara Islami seperti apa, Bu, ya? Tukar aja nanti suruh pakai di saat pernikahan nanti. Tukar. Atau mungkin ibundanya mungkin, Bu, ya? Iya, sama-sama untuk mengukur ukurannya. Jangan sampai kebesaran atau kekecilan, ya, biar tahu bisa pasti pakai, ya. Baru setelah itu nanti ditukar, nanti giliran dipakai. Sudah selesai, nggak usah begini, nggak usah di dalamnya dikasih darah seperti pengantinnya siapa waktu itu. Dengar cerita di televisi katanya, wah sampai darahnya ditaruh di dalam cincin. Ah, kok bikin aneh-aneh itu? Ilmunya dari mana? Ah, ya, itu tukar cincin adalah dalam irima, dalam hadiah. Tidak harus cincin, bisa lebih gede dari cincin. Lebih gede dari cincin boleh. Baik, kemudian baik. Setelah itu, setelah kita melakukan yang demikian, ini tuker hadiah itu dalam bersamaan biasanya dengan acara berjanji untuk menikahi. Khidbah, nah, ini juga perlu untuk diumumkan agar menutup siapapun yang ingin meminta melamar lagi, dan sebagainya. Ada acara kecil-kecilan, nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi juga boleh. Ya, karena mungkin orang kaya nyembelih dan sebagainya. Baru setelah itu selesai khidbah. Tapi ingat, setelah khidbah ada sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Baik, Bu, ya. Baik, subhanallah, Bu, ya. Luar biasa sekali, ya, Pak pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Tadi apa yang sudah Bu, ya, sampaikan tentang apa berkaitan tentang masalah proses khitbah, ya, dan yang berkaitan di dalamnya. Akan tapi ini masih belum tuntas karena nanti Bu, ya, akan kembali memberikan penjelasannya kepada kita semua, ya. Karena nanti kita akan membahas tentang masalah ada beberapa kasus tadi Bu, ya, kan menyampaikan beberapa hal penting yang hendaknya diperhatikan dalam khitbah juga tadi. Saya itu nanti juga kita akan akan membahas tentang proses pelangkah ya. Kadang ada yang namanya istilah pelangkah bagi seorang adik yang ingin dilangkahi oleh kakaknya. Lalu setelah itu nanti ada lagi yang namanya persiapan prawedding itu tuh ya. Dari mulai urusan masalah baju, masalah foto bareng gitu ya. Dan juga kita pengen tahu setelah khitbah untuk menuju pernikahan nih secara syariat berapa lama waktu yang harus dibutuhkan. Ini nanti akan Buya lanjutkan kembali pembahasannya. Nah, maka dari itu para pemirsa Albaja TV dan juga sahabat radioku, Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.